من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang kemudian kita membaca syarah atau penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, kita masih dalam pembahasan bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mustabbani ma qala fa'ala al badi ma lam ya'tadil mazlum, akhrajahu Muslim. Man hafizul hadis falyaqra. Adakah yang hafal hadis ini? Mewakili semuanya. Terakhir hadis ini ya. Nah, pentingnya murojaah, durus yang sudah kita terima, yang sudah kita simak, yang sudah kita tulis dan sudah kita catat, tahtaj ilal murojaah, sangat dibutuhkan untuk diulang-ulang. Perlu untuk dimurojaah, tidak sekedar telah tercatat dan telah tertulis kemudian selesai, tetapi ulangilah, murojaahlah, dibaca kembali, difahami kembali. Karena ini yang diajarkan oleh para ulama dan ini yang dicontohkan oleh para ulama, murojaatud durus, murojaah pelajaran-pelajaran. Nah, terakhir hadis ini, Adakah yang perhatian pada pertemuan terakhir? Terakhir hadis ini. Nah. Taib. Kemudian yang berikutnya, adakah yang hafal hadis ini? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencela, maka dosanya atas siapa? Jika ada dua orang saling mencela, dosanya adalah atas orang yang memulai celaan kepada saudaranya. Dia yang menanggung dosanya. Selama orang yang terzalimi atau yang dicela, dia tidak melampaui batas, yaitu tidak membalas celaan orang yang mencela kepadanya secara melampaui batas. Nah, gak ada yang hafal hadis mewakili semua? Faddal. Ahsanta. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Hassanah. Dari Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darra musliman, barang siapa yang menimpakan kemudaratan atau kerugian kepada seorang muslim, darrahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kemudaratan atau kerugian kepadanya. Waman syaqqa musliman, dan barang siapa yang memberatkan seorang muslim, yaitu mempersulit urusan seorang muslim, syaqqallahu alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beratkan dia. Allah akan memberatkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulitnya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi, dan juga oleh al-Imam Tirmizi wa hasanahu, dan beliau al-Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Naam, wal hadisu hasan, dan hadisnya hasan. Nah, hampir semakna dengan hadis yang sudah pernah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaih fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi suatu urusan dari urusan umatku ini, kemudian dia mempersulit urusan umatku, fashkuk alaihi, maka persulitlah dia. Dan hadis ini sudah kita bahas, nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Man darra musliman darrahullah." Barang siapa yang menimpakan kemudaratan atau kerugian ya, atau bahaya ya, kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kerugian kepadanya. Allah akan timpakan kemudaratan kepadanya sebagai jaza min jinsil amal, sebagai balasan yang sesuai dengan jenis amalannya. Dia suka menimpakan kerugian kepada orang lain, menimpakan kemudaratan dan bahaya kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan kemudaratan, kerugian dan bahaya kepadanya. Nah. Dan makna menimpakan kerugian atau bahaya kepada seorang muslim itu adalah menimpakan kerugian baik pada hartanya, pada harta seorang muslim, atau pada jiwanya, yaitu nyawanya, nah, atau pada kehormatannya. Nah. Sebagaimana dikatakan di sini, man adkhala ala muslimin madarratan fi malih au nafsihi au irdihi bighairi haq adkhalahullahu alaihi almadarrah mujazatan lahu min jinsi fi'lih. Barang siapa yang menimpakan kepada seorang muslim mudarrah, kerugian atau bahaya, baik pada hartanya atau pada nyawanya atau pada kehormatannya tanpa hak, tanpa alasan yang benar, adkhalahullahu alaihi almadarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan mudarrah kepadanya. Allah timpakan kerugian juga kepadanya sebagai balasan bagi dia dari jenis amalannya. Sebagai balasan untuk dia yang sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Nah. Dikatakan di sini wal ma'na huna, maknanya di sini, man naza'a musliman zulman anzalallahu alaihi al-masyaqqah. Man naza'a musliman zulman anzalallahu alaihi al-masyaqqah. Barang siapa yang menyelisihi saudaranya muslim secara zalim, berselisih atau bertengkar ya, secara zalim, anzalallahu alaihi al-masyaqqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan masyaqqah, kesulitan atau rasa berat kepadanya. Nah. Itu orang yang suka na'am menyulitkan ya, atau menyelisihi saudaranya secara zalim ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulitnya, atau Allah akan menimpakan kepadanya masyaqqah, kesulitan atau rasa berat. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. ما يؤخذ من الحديث فائده yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, adziyatul muslimi wa ghairihi bi ghairi haqqin haramun. Menyakiti seorang muslim dan yang lainnya tanpa hak ya, tanpa alasan yang benar yang diizinkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Mengganggu, menyakiti seorang muslim dan selainnya ya, dari kalangan kafir dhimmi atau kafir mu'ahad ya, atau kafir musta'man. Nah, menyakitinya atau mengganggunya tanpa hak ya, itu adalah sebuah keharaman. Sawa'un akanat al-adhiyatu fi badani au irdihi au fi malih. Sama saja apakah kezaliman tersebut pada badannya, atau pada kehormatannya, atau pada hartanya, au waladihi, atau pada anaknya atau keturunannya, au ahlihi, atau pada keluarganya atau istrinya, au ayyi syai'in yulhikuhu ad-dararu bihi, atau pada apapun ya, yang menyebabkan seorang mukmin atau muslim tersebut tersakiti ya. Maka haram hukumnya. Sama saja gangguan tersebut ya, itu pada badannya, kehormatannya, hartanya, anak keturunannya, atau keluarganya, atau apapun ya, yang bisa menyebabkan seorang muslim tersakiti, terzalimi ya, terganggu ya, maka hukumnya adalah haram. Faman adkhala ad-darara ala muslimin aw dhimmiyyin aw mu'ahadin jazahullahu ta'ala min jinsi amalihi. Maka barang siapa yang menimpakan kerugian atau madarrah kepada seorang muslim atau kepada dhimmi, seorang kafir dhimmi ya, atau kafir mu'ahad, juga kafir musta'man ya. Nah, jenis-jenis kafir ini tidak boleh dizalimi tanpa hak. Ya. Maka barang siapa yang menimpakan kerugian atau kezaliman atau kemudorotan kepada seorang muslim atau kafir zimmi atau kafir mu'ahad, ya, jazahullahu ta'ala min jinsi amalih, maka Allah akan balas dia dengan balasan yang sesuai dengan jenis amalannya. Bi an yudkhila alaihi al-madarra wal masyaqqah, yaitu Allah akan menimpakan juga kepadanya madarrah, kerugian, wal masyaqqah, dan kesulitan. Nah, maka haram hukumnya menyakiti seorang muslim. Demikian pula haram hukumnya mengganggu dan menyakiti atau menzalimi seorang kafir dhimmi. Itu kafir yang hidup di negeri kaum muslimin yang dia membayar upeti kepada pemimpin atau penguasa naam muslimin. Naam. Adapun kafir mu'ahad adalah kafir yang ada perjanjian. Naam, untuk tidak saling naam menumpahkan darah ya. Untuk tidak saling berperang. Ya. Untuk tidak saling menyakiti dan mengganggu ya. Demikian pula kafir musta'man, seorang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, baik jaminan keamanan dari pemerintah atau jaminan keamanan dari perorangan, dari keluarga muslim. Nah, maka haram hukumnya menyakiti mereka. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Ya, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang mu'ahad, ya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, padahal surga bisa tercium bau wanginya, harumnya dari jarak sekian dan sekian. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jaa fil hadis alladhi akhrajahu Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat doror dan tidak boleh berbuat dirar. Apa bedanya doror sama dirar? Sama-sama maknanya menimpakan bahaya atau mudharrah. Nah, hanya saja bedanya, kalau doror ya, la darara, tidak boleh berbuat doror, yaitu tidak boleh memulai berbuat doror kepada orang lain. Tidak boleh berbuat mudharrah atau memudharatkan orang lain, menyulitkan atau menyusahkan orang lain. Wala diror, sedangkan diror ya, dia membalas. Jadi ada orang yang berbuat mudharat kepadanya, kemudian dia balas dengan balasan yang lebih. Maka ini diror, ya, membalas dengan melampaui batas. Ini namanya diror. Ini juga haram hukumnya. Nah, jika engkau mau membalas, balaslah sesuai dengan persis yang dilakukan oleh naam orang kepadamu. Tidak boleh lebih. Baik balasan berupa ucapan seperti yang sudah berlalu penjelasannya, ya, bahwasanya ketika orang ada mencelamu, ya, ada orang mencelamu dengan suatu celaan, ya, maka engkau membalasnya sesuai dengan celaan yang dia timpakan kepadamu, ya, persis dengan celaan yang ditimpakan kepadamu, engkau membalas persis, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti engkau naam zalim, ya'tadi atau i'tada. Sebagaimana dalam penjelasan hadis yang sudah berlalu, hadis yang terakhir kemarin. Nah, sampai-sampai dicontohkan jika engkau dicela dengan sebutan nama binatang misalkan. Nah, ya, taib. Fulan, binatang fulan misalkan. Dasar ini. Ya. Maka engkau membalas dengan dasar ini. Ya. Jika engkau membalas dengan nama binatang yang lebih jelek. Nah, berarti sudah melampaui batas. Nah, misalkan engkau hanya dikatakan dasar ayam misalkan. Ya. Maka engkau mengatakan. Ya, kamu juga ayam misalkan. Tapi kalau engkau membalas dengan nama binatang yang lebih jelek dari ayam, ya, maka engkau telah zalim, ya, telah melampaui batas. Nah. Taib. Ini namanya diror, yaitu membalas dengan melampaui batas. Ya. Adapun doror itu, naam tanpa ada sebab engkau naam menyakiti atau mendolimi saudaramu. Ini doror, tanpa ada sebab. Kalau diror, ada sebabnya, yaitu engkau membalas, tetapi dengan balasan yang lebih. Nah, ini namanya diror. Ada orang memukulmu, nah, kau sakit, ya. Tapi engkau membalas dengan yang lebih. Ya. Nah, maka apa? Ini namanya diror. Nah, dan ini hukumnya haram. La doror wa la diror. Tidak boleh berbuat doror dan tidak boleh berbuat diror. Wa hadzal haditsu ja'alahu ulama'ul usul qa'idatan syar'iyyatan 'ammatan kubra istaqaw minha 'adadan kabiran minal masailil far'iyyah. Hadis ini hadis la darar wala diror, tidak boleh berbuat doror dan tidak boleh berbuat diror, ya. Hadis ini dijadikan oleh para ulama usul, ya, sebagai kaidah syar'iyyah yang umum, kaidah besar, ya, dalam kaidah syariah, nah, yang berlaku secara umum, la darar wala diror, yang kemudian mereka mengambil kesimpulan dari hadis ini, ya, nah, beberapa masalah-masalah far'iyah, masalah-masalah cabang yang sangat banyak, nah, ini masuk dalam berbagai macam bab pembahasan, ya, hadis la darara wala diror. Wa ma'nahu, dan maknanya nafyud darar minar rajuli li akhihi ibtida'an wa jaza'an. Maknanya adalah tidak boleh berbuat doror dari seseorang kepada saudaranya. Baik berbuat dorornya atau menimpakan bahaya kepada saudaranya ini tanpa ada sebab, ya, ibtidaan tanpa ada sebab, tiba-tiba dia menzalimi saudaranya, menimpakan mudarat kepada saudaranya, wajazaan atau jazaan, dia membalas, ya, membalas mudarat yang ditimpakan oleh saudaranya kepadamu, tetapi balasanmu dengan balasan yang lebih, maka ini haram hukumnya. Fal haditsu la darara wala dirar wa akhuhu haditsul bab. Hadis la darara wala dirar, ya, dan yang saudaranya ya, yang semakna dengan hadis ini, hadisul bab adalah hadis ini ya. Hadis yang semakna dengan hadis ini, la dharar wa la dirar, nasso atau nassun fi tahrimid dharari bi anwa'ihi kulliha. Ini adalah sebagian nas ya. Hadis la dharar wa la dirar, demikian pula hadis bab ini, yaitu man dharra musliman dharrahu Allah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Nah, hadis ini sebagian nas dalil haramnya menimpakan mudharrah, kerugian dengan segala macam bentuknya ya, kepada saudaranya, nah muslim ya, atau kepada kafir zimmi, mu'ahad atau musta'man. Li'anna an-nafya bila lil-istighraq, karena penafian dengan huruf la, la diro, la dororo, wala diror ya. Penafian dengan huruf la lil istighraq, ini maknanya istighraq semuanya. Nah, ini kaidah dalam ilmu nahwu. Kalau ada penafian la ya, ini lil istighraq semuanya. Nah. Baik. La darara wala dirar. Seperti dalam kalimat apa? La ilaha illallah ya. Penafian semua sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah. Penafian semuanya. La ilaha illallah, kecuali Allah. Taib. An-nafyu billa lil istighraq. Penafian dengan menggunakan huruf la, karena penafian itu banyak huruf yang menunjukkan penafian, ada huruf ma ya. Ma juga menafikan huruf ma, huruf la ya, dan yang lainnya. Dan penafian dengan huruf la ini lil istighraq, maknanya untuk istighraq semuanya. Nah. Baik. La salam wa la kalam misalkan, ya. Berarti apa? Sama sekali diem, enggak apa, mendiamkan saudaranya gitu. La salam wa la kalam. Enggak ada omongan, enggak ada salam lah. Nah. Baik. Penafian dengan huruf la maknanya istighraq. Fa yufidu tahrima jami'i anwa'id darar. Maka penafian dengan huruf la ini memberi faedah haramnya semua jenis madarrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz la, la darara wa la dirar, maka maknanya adalah haramnya seluruh na'am jenis kemudharatan. Li'annahu adh-dhulmu alladhi harramahu Allah taala ala nafsih. Yang demikian karena itu adalah suatu kezaliman yang telah Allah haramkan atas dirinya. Na'am. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman tersebut sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah. Adz-dzulmu alladzi harramahu Allah taala ala nafsihi wa ja'alahu baina ibadihi muharraman. Hadis la darar wa la dirar, demikian pula man dara musliman darahullah. Hadis ini memberikan faedah haramnya semua jenis madarrah, semua jenis na'am kemudaratan ya, kepada orang lain, karena kezaliman itu na'am, karena itu adalah suatu kezaliman yang telah Allah haramkan kepada dirinya sendiri, dan Allah haramkan na'am di antara hamba-hambanya. Faedah yang ketiga, ad-dararu qad yakunu bihaqqin ka iqamatil hudud wal uqubat wal ikrah ala istikhlasil hukuk al mustahak al mustahiqqah al wajibah. Ad-darar, kemudaratan, kadang ada yang bihak, kadang menimpakan kerugian kepada orang lain, kadang ada yang bihak, ada yang alasannya benar ya, yang diizinkan oleh syariat. Nah, apa contohnya? Ka ikamatil hudud, seperti menegakkan hukuman had ya. Nah, yang berzina dicambuk kalau dia masih bujang atau masih perawan, dicambuk ya. Kemudian diasingkan, dipisahkan antara keduanya. Kalau dia sudah menikah kemudian berzina, maka dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Ini kan menimpakan kerugian, menimpakan kemudharatan kepada orang lain, tetapi ini diizinkan oleh syariat karena ini syariat Islam. Ya. Jadi kadang ad-dharar itu hak. Nah, ada yang alasannya benar atau yang diizinkan oleh syariat, seperti menegakkan hukuman had. Yang mencuri dipotong tangan, yang membunuh dibunuh lagi. Nah, nyawa dibayar dengan nyawa dan seterusnya. Namun ini yang melakukan siapa? Pemerintah, penguasa, bukan perorangan. Baik, yang mabuk dicambuk dan seterusnya. Nah, ini namanya menimpakan mudharah, tetapi ini diizinkan. Nah, karena alasannya benar, menegakkan hukuman had. Contoh yang lain, wal uqubat. Nah, memberi sanksi, ya. Memberi sanksi kepada yang melanggar. Nah, ini kan menimpakan kemudharatan juga. Tapi ini dalam rangka memberi sanksi, memberi hukuman. Nah, memberi hukuman. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, baik. Misalkan penguasa hendak menghukum orang yang melanggar, ya. Nah, yang melanggar lampu merah didenda 1 juta misalkan. Ini kan mudharrah. Nah, ya. Bayangkan 1 juta kalau 5 kali melanggar lampu merah berapa? 5 juta. Mudharrah ini kan. Nah, tapi dalam rangka uqubah memberikan hukuman, maka tidak mengapa. Dibolehkan. Nah. Baik. Wal ikrah ala istikhlasil huquq al mustahiq wal wajibah. Demikian pula memaksa mengambil na'am hak yang wajib, maka tidak mengapa. Misalkan penguasa hendak mengambil zakat, harta zakat, ya. Ada orang kaya tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka apa? Boleh penguasa mengambil dengan paksa. Nah, boleh mengambil dengan paksa. Nah, tapi mengambil dari harta yang sedang, jangan dari harta yang paling rendah, juga jangan diambil dari yang paling mewah, jangan. Tetapi harta yang sedang yang diambil. Nah, boleh. Ya. Mengambil dengan paksa untuk mengambil hak yang wajib yang harus dikeluarkan. Seperti halnya tadi, seorang penguasa ingin mengambil harta zakat, maka boleh memaksa. Naam, ketika orang yang wajib zakat enggan membayar zakat, maka boleh dipaksa atau diambil secara paksa. Ini kan menimpakan kemudharatan juga, akan tetapi ini dibolehkan karena alasan yang benar yang diizinkan oleh syariat. Yang keempat, al-madaratu al-muharramatu hiyal madaratul maksudah. Madarah yang haram adalah madarah maksudah, madarah yang na'am, yang disengaja, ya. Menimpakan kezaliman yang haram hukumnya, atau menimpakan madarah kerugian yang haram hukumnya adalah yang disengaja. Nah. Amma ghairul maksudah fala tuhram, fala tahrum. Adapun yang tidak sengaja, fala tahrum, maka tidak haram hukumnya. Ya, namanya enggak sengaja. Nah, ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, bisa fala tahrum, bisa fala tahrum. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-madaratu ma'naha al-qasd wal iradah. Al-madarah maknanya adalah al-qasd wal iradah, sesuatu yang dimaksud atau yang disengaja, yang diinginkan. Nah, ingin menimpakan mudarat, ingin merugikan orang lain, ingin menimpakan bahaya kepada orang lain, sengaja. Au ala fi'lin fihi darar, atau mudarat itu juga adalah melakukan perbuatan yang padanya ada darar. Famata qasadal idrar, maka kapan seseorang bertujuan ingin membahayakan orang lain, ya, maka ini diharamkan. Awil fi'l, atau seseorang ingin melakukan perbuatan bil idror, ingin melakukan perbuatan yang mengandung bahaya, min ghairi hajat, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tanpa ada alasan, fahuwa mador, maka dia adalah orang yang menimpakan kemudorotan atau menimpakan bahaya kepada orang lain. Wa amma idza fa'ala darar al mustahik lil hajati la li qasdid darar. Adapun apabila seseorang dia melakukan perbuatan yang padanya ada mudharrah, ya. Naam, al-mustahiq, ya. Tetapi naam al-mudharrah yang alasannya benar. Lil hajah, yang ada hajat dan keperluan padanya. Lali qasdid darar, bukan ingin menimpakan kerugian kepada orang lain, bukan ingin menimpakan bahaya kepada orang lain. Falaisa bimudhar, maka dia bukan orang yang mudhar, bukan orang yang menimpakan bahaya atau mudharah kepada orang lain. Nah. Jadi yang haram di sini adalah yang dilakukan tanpa hak, ya. Yang dilakukan tanpa hak, tanpa alasan yang benar yang diizinkan oleh syariat. Nah, dan juga yang dilakukan secara sengaja. Nah, ini yang diharamkan. Adapun jika seseorang melakukannya, dengan alasan yang benar, alasan yang hak yang diizinkan oleh syariat, ya, seperti tadi, maka tidak haram hukumnya. Atau jika seseorang melakukannya tanpa sengaja, ya. Tidak bermaksud menimpakan mudharah kepada orang lain, tidak bermaksud menimpakan bahaya kepada orang lain, falaysa bimudhar, maka dia bukan orang yang menimpakan mudharah atau bahaya kepada orang lain. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam li sahibil nakhla allati tadurru. Sahibal hadiqah lamma talaba sahibuhal mu'awadata anha bi'iddati turukin falam yaf'al. Nah, di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemilik pohon nakhlah, pemilik pohon kurma, ya, yang telah menimpakan madarrah kepada pemilik kebun. Nah, ketika si pemilik pohon kurma ini dia meminta untuk diganti pohon kurmanya, ya, oleh si pemilik kebun. Nah, dengan berbagai macam cara, ya, ingin minta diganti. Nah, tetapi pemilik kebun tidak melakukan. Nah, baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama anta mudhar." Ya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mudhar, yang menimpakan kemudharatan kepada orang lain, menimpakan kerugian kepada orang lain. Tsumma amara biqal'iha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mencabut pohon tersebut dari tanah milik orang tersebut. Nah, memindahkan dari tempatnya. Nah, baik. Tidak memaksa tadi untuk meminta ganti rugi, ya. Nah, tetapi diperintahkan untuk mencabut atau memindahkan pohon tersebut dari tanah milik orang lain tersebut. Fadalla ala anad darar muharramun la yajuzu tamkinu sahibihi minhu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ad-darar, menimpakan kemudharatan, hukumnya haram. La yajuz, tidak boleh memberi kesempatan kepada orang lain untuk menimpakan bahaya atau kerugian kepada orang lain. La yajuzu tamkinu sahibihi minhu. Haram hukumnya berbuat madarrah kepada orang lain dan tidak boleh memberi kesempatan kepada seorang pun untuk berbuat zalim atau berbuat madarrah kepada orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kepada pemilik atau orang yang telah mengaku memiliki pohon tadi untuk mencabutnya. Nah, tidak memaksa pemilik tanah untuk mengganti atau ganti rugi atau meminta ganti rugi dari pohon tersebut. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, karena waktu yang sempit sehingga kita baca dengan cepat. Nah, alhamdulillah selesai dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis berikutnya biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan. Naam, dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.